Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Summa qala al-syekh rahimahullah ta'ala wa ruya hadal ma'na an ummil mu'minina ummi salamata radiyallahu anha. Wa qala al-imamu Abu Abdirrahmani Abdullah ibn al-Mubaraki rahmatullahi alaihi na'rifu rabbana subhanahu bi annahu fawqa samawatihi ala arshihi ba'inun min khalqihi wa kalamul a'immati fi hadzal babi katsirun jiddan la yumkinu naqluhu fi hadza fi hadhihi al-ujalati wa man arada al-wuqufa ala kathirin min dhalika fal yuraji ma katabahu ulama'u sunnati fi hadal babi mithla kitab sunnati li abdillahi binil imami ahmada wa kitabu tawhid wa kitabu tawhidi lil imami al jalili muhammad bin khuzaimata wa kitabu sunnati li abdil li Abil Qasimi Al-Lalikai At-Tabari wa Kitabi Sunnati li Abi Bakr ibn Abi Asimin wa Jawabi Syekhil Islam Ibn Taimiyata li Ahli Hamata wa huwa jawabun azimun kathirul faidati qad awdaha fihi rahimahullahu aqidata Ahli Sunnati wa naqala fihi al-kathira min kalamihim wa wal adillata syar'iyyata wal aqliyata ala sihhati maqalahu ahlu sunnati wa butlanu maqalahu khusumuhum butlani maqalah wa naqala fihi al-kathiru min kalamihim. Berarti itu maktub ya. Menjalan ini pola tidak syariah, pola tidak alas sehat di makolahu khususnya. Wabut lani. Lani. Baik. Lana. Lama. Lani. Baik. Terima kasih. Bismillah, thumma qala syekh rahimahullah dan makna langsung yang bawahnya aja sedek. Wa ruya ada makna itu makna yang tadi yang di atas. Makna siwa ghair majhul. Makna itu ya. Ya. Dan makna ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dan berkata Al-Imam Abu Abdirrahman Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihi, kita mengetahui Rabb kita subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dia di atas langit, di atas langit-langit, dan dia di atas arsy-Nya yang mana dia terpisah dari hambanya. Dia terpisah ba'inun, jadi bukan nempel ya. Allah di atas arsy, Allah tidak nempel di atas arsy, tapi terpisah. Ini bahasan buat pemula kayak begitu aja. Nanti di bahasan yang lain baru nanti ya disebutkan di berbagai kitab, di buku-buku kita, dan di Tauri Muhammad dan yang lainnya. Nanti akan ada namanya isbat simpat juz. Kemudian tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkan tadi maqaman mahmudan. Tafsirnya dikatakan oleh Ibn Abbas bahkan hai saya mau sampai ke antum, antum udah siap ini ya, ayu jelisahu ma'ahu ala arshihi. Paham ya? Itu. Tapi ini bukan buat pemula nyampainnya kayak begini. Nanti mereka enggak paham. Hebat kalau itu. Ya. Riwayat-riwayat yang seperti ini memang diingkari oleh sebagian orang. Ya. Oleh sebagian orang dikatakanlah salatnya tidak valid dan yang lainnya, padahal itu berlimpah. Ya. Saya punya kitab ini, Isbat Sifat Julus. Dalam kitab Mustaqil sendiri lupa. Dikutip di situ perkataan para Imam Syafi'i. Terus lanjut tapi terjemah. Dan perkataan imam-imam pada bab ini itu sangat banyak, yang mana tidak mungkin untuk kita menukilkannya pada kesempatan yang singkat ini. Dan bagi siapa yang ingin mengetahui, ingin wukuf ini di sini, merujuk langsung dia, ala-ala dia wukuf, bagaimana? Dia mau merujuk langsung, dia berdiri langsung, ala-ala dia mendalik. Dia merujuk langsung ini. Dan barang siapa yang ingin merujuk langsung dari perkataan imam-imam tersebut, maka hendaknya dia merujuk pada apa yang telah ditulis oleh para ulama ahlu sunnah pada bab ini, seperti kitab sunnahnya karya Imam Abdullah Ibni Imam Ahmad. Abdullah bin Imam Ahmad as-sunnah. Kalau Imam Ahmad, kalau kitabnya Usulul Sunnah. Dan merujuk kitab Tauhid karya Imam Al-Jalil Muhammad Ibn Khuzaimah, dan kitab Sunnah karyanya Imam Abi Qasim Al-Lalikai At-Tabari, dan kitab Sunnah karya Imam Abi Bakrin Abi Asim Ibni Abi Asim. Ini istinafiyah atau masih matuh. Dan merujuk pada jawaban Syekhul Islam Ibn Taymiyah pada ahli Amawiyah. Yang mana jawaban Syekhul Islam tersebut jawaban yang agung, banyak sekali faedahnya. Dan beliau rahimahullah Ibn Taymiyah telah menjelaskan pada kitabnya tersebut akidah Ahlus Sunnah, dan beliau menukilkan padanya itu banyak sekali pada perkataan beliau dalil-dalil syar'i dari Quran dan Sunnah, dan dalil akli dari akal atas benarnya apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah dan batilnya apa yang dikatakan oleh musuh-musuhnya. Tadi yang berbagi lemahnya siapa? Tapi yang belum ya. Zaki, baca Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Baz rahimahullahu taala, wa hakadha risalatuhu al-mausumatu bitadmuriyati, faqad basata fiha al-maqama wa bayyana fiha aqidata ahli sunnati bi adillatiha an-naqliyati wal aqliyati wa radda ala mukhalifina bima yuzhiru al-haqqa wa yadmighu الباطلة لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقول ولابد في مخالفة الأدلة النقلية والأقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتا بلا تمثيل ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر hujjatahu kama qala ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmighuhu fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Wa qala ta'ala wala ya'tunaka bimithli illa ji bimathalin wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah risalah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diberi nama dengan Kitab Tadmuriyah. Dan beliau telah membeberkan di dalam kitab tersebut kedudukan mengenai pembahasan ini dan telah menjelaskan di dalamnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalilnya yang naqliyah dari Al-Qur'an dan Sunnah ataupun dari dalil secara akal. Dan di dalamnya juga terdapat bantahan bagi orang-orang yang menyelisihi sesuatu yang di dalamnya terdapat kebenaran. Bima menyelisihi orang-orang yang menampakkan kebenaran dan yang melenyapkan kebatilan. Yang menghapus. Ya, membatalkan apa ya? Tapi yang gimana? Menyembunyikan kebatilan. Kebatilan. Bagi orang-orang yang ingin mengamati hal tersebut dari kalangan ahlul ilmi dengan niat yang baik dan juga mengharap dapat mengenal kebenaran. Kuluman khulafa. Dan setiap orang yang dan setiap orang yang menyelisihi Ahlussunnah dalam apa-apa yang mereka yakini dalam bab asma wa sifat, maka hal ini terjadi. Dan apa yang maka pasti dia akan terjauh dalam penyelisihan dalil-dalil naqliyah. Kalau naqliyah itu dari Quran, Sunnah, Nahw, Kutipan. Terus dan juga mereka menyelisihi dalil-dalil naqliyah. Sekaligus naqliyah. Ya, mereka katanya mengedepankan akal. Justru mereka itu nabrak akal mereka sendiri. Contoh Asy'ariyah Maturidi yang mengatakan sifat Allah terbatas 20. Kenapa yang lain enggak ditetapkan? Karena yang 20 ini sesuai dengan akal. Yang lain tidak sesuai dengan akal kalau ditetapkan. Berkonsekuensi adanya tasbih, penyerupaan dengan sifat makhluk. Jadi kalau begitu gimana? Hah? Ditahrif. Yang mereka namakan ta'wil. Ya, contoh. Ketika mereka mengisbat sifat ghadab, mereka menafikan sifat rahmah, mahabbah, ghadab, dan seterusnya. Dengan alasan ini tidak sesuai dengan akal. Kalau kita tetapkan sifat rahmah, mahabbah, ghadab, nanti sesuai sama dengan makhluk. Akal mereka ini enggak rasional. Karena konsekuensinya juga demikian. Makhluk juga punya sifat irodah. Kalau mereka katakan irodah yang ada pada Allah itu terdapat di Al-Quran, apalagi sifat rahmah yang ada pada Allah itu juga terdapat bahkan lebih banyak daripada dalilnya, daripada sifat irodah dan seterusnya. Ya, artinya mereka pun nanti akan goncang akal. Ya, menyelisihi dalil, menyelisihi akal. Terus lanjut. Disertai adanya kontradiksi yang sangat jelas mengenai setiap sifat-sifat yang mereka tetapkan dan mereka nafikan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang Allah sifatkan, apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya yang sahih dengan penetapan tanpa tamtsil, tanpa penyerupaan. Dan ahlus penyerupaan dengan makhluk, penyerupaan dengan sifat makhluk. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan dengan makhluknya dengan penyucian dan pembebasan dari taktil, dari penolakan sifat, sehingga mereka selamat dari kontradiksi, dan mereka beramal dengan dalil-dalil secara seluruhnya. Dan inilah sunnatullah subhanahu wa ta'ala bagi yang mereka berpegang pada kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya dengan hal tersebut, dan mereka mengerahkan tenaga mereka dalam hal tersebut mencari kebenaran dan mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati mereka dalam mencari taufik atau hidayah untuk menuju kebenaran, dan mereka menampakkan hujahnya, hujah itu alasan kepada kebatilan, sebagaimana yang Allah firmankan, bahkan kami melontarkan atau yang melontarkan kebenaran kepada kebatilan. Zahid. Yang batil. Sehingga yang hak itu menghancurkan kebatilan, sehingga lenyaplah kebatilan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah orang-orang kafir tersebut datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang ganjil. Cuma tafsir aja. Bukan takut ini, tanggap gitu. Terus kecuali kami datangkan dengan hal tersebut berupa kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Terus kalian baca sini. Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah, wa qad dzakara al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu fi tafsirih al-mashhur 'inda kalamihi ala qaulillahi azza wa jalla, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, kalaman hasanan fi hadzal babi yahsunu naqluhu hahuna li'idhami fa'idatihi. Qala rahimahullahu ma nassahu linnasi fi hadzal maqami maqalatun ma nassuhu linnasi fi hadzal maqami maqalatun kathiratun jiddan laysa hadza mawdi'a bastiha wa inna ma nasluku fi hadzal maqami madhhab as-salafis salihi Malikin wal Auza'i wal Thawri wal Laits ibn Sa'din wal Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ibn Rahuyah. Ini pelajaran tafsir kita telah terangkan dogat baca Rahuyah dan Rahawai. Alul hadis membenci bacanya Rahawai, sedangkan selain alul hadis menyukai bacanya Rahawai. Sampai Ibnu Hajar mengatakan yang namanya Wai apa? Ismu setan. Nah, terus jadi boleh dibaca Rahawai atau Rahuyah. Kalau alul hadis bacanya semuanya Rahuyah. Kalau ada alul hadis baca Rahawai, nah itu penyelisi aimatul muhaddisin. Nah, aim penyelisi makimam alul hadis. Nah, penyelisi itu. Nah, terus wa ghairihim min a'immatil muslimina qadiman wa hadithan, wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin. Wallahiru al-mutabadiru ila adhanil mushbihina mushabbihina manfiyun anillahi, fa inna allaha la yushabbihuhu shay'un min khalqihi walaysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiru, bal amru kama qala al-a'immatu minhum Nu'aym ibn Hammadin al-Khuza'i Syekhul Bukhari qala man shabbaha Allah bi khalqihi kafara, wa man jahada man wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafara, walaysa fima wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Naam. Faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayatu as-sarihatu wal-akhbaru as-sahihatu kamal 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi wa nafa'anillahi ta'ala an-naqaisu faqad salaka sabilal huda wa qad salaka sabilal huda. Dan telah disebutkan oleh Imam Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu pada kitab tafsirnya yang masyhur Inda Kalami terkait dengan perkataannya dari firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian lah yang menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari kemudian dalam waktu 6 hari kemudian beristiwa di atas arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Maka peristiwa adalah sifat fi'liyah. Sementara sifat qulu dhatiyah itu sifat dhatiyah. Sifat qulu sifat dhatiyah. Nah, para ulama salaf dahulu mengatakan ini khilaf mengenai siapa yang mengingkari sifat istiwa. Nah, yang benar yang mengingkari sifat istiwa tidak kafir. Tapi sebagian ulama salaf ada yang mengatakan kafir juga. Walaupun ada yang menyebutkan kafir itu takfir ini mutlakon. Nah, tapi kalau yang mengingkari sifat dhatiyah, sifat qulu, itu sepakat ulama dia kafir. Ya, sifat qulu maka dipukul. Nah, ibarat kalau gitu. Bisa dipahami sini. Ya, mengingkari sifat istiwa dalam artinya ditahrif itu yang terpukul. Namun disalahkan, dibid'ahkan. Ya. Artinya dia karena tahrif, karena takwil ya, karena salah tafsir. Karena dia tidak dikafirkan. Ya. Kalau dia mengatakan zat Allah itu di bawah, di mana-mana, ya. Maka itu ya baru takfir para ulama. Terus lanjut. Sebuah kalam yang baik pada bab ini yang baik, bagus. Tafsir ini membawakan kalam yang baik, artinya tafsir yang baik dalam ayat terkait ayat ini. Nah, terus lanjut. Yang mana penyebutannya, penukilannya baik kita sebutkan di sini untuk mengagungi faidahnya. Kalau mau dan berkata. Ini domik untuk mengagungi karena. Oh ya, karena agungnya faidahnya. Karena besarnya faidahnya. Terus. Besar faidahnya. Dan beliau rahimahullah telah mengomentari yang redaksinya sebagai berikut. Yang redaksinya sebagai berikut. Linasi pada manusia yaitu memiliki tamti pada manusia berarti linasi pihak dan makom makolatun. Lamnya itu lam tamti berarti gimana terjemahnya? Bagi manusia. Ya? Untuk manusia. Orang-orang dalam hal ini, ya, dalam makom ini, ya, dalam pembahasan ini mereka memiliki. Mereka memiliki banyak pendapat, banyak sekali pendapat. Yang sangat banyak. Bisa ada pemahamannya. Bukan pada apa namanya? Bisa ada mau di abastiha dan tempat ini apa? Ibnu Katsir kan ngomong di tafsirnya ya. Jadi di buku ini bukan tempat yang tepat untuk memaparkannya. Memaparkannya secara panjang lebar. Terus akan tetapi kita menempuh pada pembahasan ini mazhab salafus saleh seperti Imam Malik, kemudian Al-Auza'i, As-Sauri, Al-Lais bin Sa'din, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Ishaq bin Rohuyah, dan yang selain mereka dari imam-imam kaum muslimin, baik yang terdahulu ataupun yang sekarang, yaitu memberlakukannya sebagaimana datang, tanpa ada menanyakan kaifiyahnya atau menyerupakannya dengan makhluk ataupun menolaknya. Baik. Jadi kalau ada orang yang mentakhir, ya, bagaimana bentuk sifat Allah? Dalam artian dia mempertanyakan, bukan bertanya ke orang awam, mungkin wajar ya, dia nggak ngerti. Mau sifat istiwanya Allah kayak gimana? Itu orang awam. Nah kalau yang dia mempertanyakan, maka kata para ulama, ya, orang seperti ini yalik an yubadda, sudah layak untuk di dicap sebagai bid'ah. Sudah layak dicap sebagai bid'ah. Terus lanjut pikir. Dan yang nampak Ini apa? Imam Malik. Ya, ketika orang tersebut mengatakan kaifa istawa, Imam Malik bacaan ayat Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa, orang ada yang mempertanyakan. Kaifa istawa, Imam Malik berkata yang tadi. Al-istiwa. Hah? Al-istiwa ghairu ma'lum. Ghairu ma'lum atau ghairu majhul? Majhul. Ghairu majhul. Dalam artian secara makna dia ma'lum. Wal kaif? Wal kaifiyah? Baru ghairu ma'lum. Dari ketahui wal imanu bihi wajib wa su'alu nanhu bid'ah. Wa ma araka illa rajulun mubtadi. Itu lagi. Oh diri nanti apa pelajaran? Kalau yang tidur antum saya tuh diri saya ramain pelajaran nanti jam 11 biar lama antum diri. Itu lagi mau ikutin salapnya. Ada salapnya yang nanti. Nah, terus lanjut. Dan yang nampak yang terlintas pada benak orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yaitu dinafikan dari Allah. Maka sesungguhnya Allah itu tidak dapat diserupakan dengan sesuatu apapun dari makhluknya, dan tidaklah bagi Allah yang serupa dengan sesuatu, dan Allah maha mendengar dari lagi maha melihat. Bahkan perkara ini sebagaimana yang dikatakan oleh imam-imam kaum muslimin, yaitu diantaranya Imam Nu'aim bin Hamad Al-Khaza'i, yaitu gurunya Imam Bukhari. Beliau berkata, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia kafir. Dan barang siapa yang menentang apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, maka dia kafir. Dan tidak ada sebuah sifat walaysa fiha wasf. Walaysa fiha wasf Allah. Walaysa fiha wasf Allah bihi nafsah wala rasuluh tashbihan. Tashbihan. Walaysa fiha wasf Allah bihi nafsah wala rasuluh bihi tashbihan. Berarti apa? Dan tidaklah keserupaan. Dan tidaklah ada keserupaan sifat Allah. Jadi apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri, mempunyai sifatnya Allah Rasulullah, itu bukanlah tasbih. Jangan tasbih. Jangan terjemahin duluan itu sila isanya. Ulang. Dan bukanlah sebuah tasbih yang Allah dan Rasulnya telah sifatkan. Jadi, kepada Allah. Jadi tasbih itu kan antum terjemahin lisannya dulu, tadi udah dibilang ya, terjemahin lisannya dulu. Oh, iya. Malah kita terjemahin. Apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk dirinya sendiri itu bukan tasbih. Oh. Nah, ulang. Apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan untuk dirinya itu adalah bukan tasbih. Itu adalah tasbih. Bahasa apa itu pikirin? Itu bukanlah tasbih. Nah, itu adalah bukan tasbih. Terus lanjut. Barang siapa yang menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang terdapat pada ayat-ayat yang gamblang dan kabar-kabar hadis-hadis yang sahih dari sisi yang layak bagi kemuliaan Allah, dan menafikan dari Allah yaitu kekurangan-kekurangan, maka ia telah menempuh jalan petunjuk. Gimana? Ya. Wanafa, dan dia menafikan dari Allah segala sifat naqabis. Sifat kekurangan. Sifat yang kurang, yang negatif bagi Allah. Artinya dia nafikan segala sifat yang Allah. Ngantuk, Allah tidur, dia nafikan, Allah mati. Allah, ya yang Allah nafikan. Terus? Maka ia telah menempuh jalan kebenaran. Nah, baik. Tanian al-iman bil malaikati. Nah, emang udah baca tadi, Ramon? Nah, pindahin ke Ronan. Tuh, ke pindah ke Paris. Salamnya para nahimin di Al-Hasa. Sebelum ada antum, ya, selama sejarah alasan ada. Selama sejarah alasan baru sedikit, nah, sejarahnya. Gak ada tuh yang namanya ada yang ngantuk-ngantuk. Yang ngantuk karena subur. Nah, baru sih, paris aja. Ini coba-coba diikuti dari sini. Mancing es baru gitu. Gak ada itu. Kan ngantuk pun percuma, itu gak bertahan lama, pasti kan gentak. Mau ngapain, habis itu ada suruh diri. Ini kan ngantuk tahan-tahan gitu. Enak, mau ngapain? Hah? Pasti ada gentak. Antum berapa ekor sih di sini? Ya. Oh ada dulu ngajar di sekolah SMP, IT, SMA, IT. Satu kelas itu 30. Nah, bisa anak awas semuanya. Takut semuanya untuk tidur, anak gentak. Apalagi mulai dari ini, turun dua tiga. Macam-macam sih baris. Cuma kalau ngantuk-ngantuk, mending langsung cuci muka. Daripada ngantuk-ngantuk karena getak, suruh diri lagi. Jadi baris, lebih enak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala yatadammanu al-imanu bihim ijma. Baca dulu judulnya. Tanian al-imanu bil malaikati. Yatadammanu al-imanu bihim ijmalan wa tafsilan fayu'minu al-muslimu bi anna lillahi malaikatan khalaqahum li ta'atihi wa wasafahum bi annahum ibadun mukramun. La yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Wa hum asnafun kathiratun minhum almuwakkaluna bihamlil 'arsy. Wa minhum khazanatul jannati wan nari. Wa minhum almuwakkaluna bihifdzi a'malil 'ibadi. Panumilu ala sabili tafsili biman samallahu wa rasuluhu minhum kajibrila wa mikaila wa malikin khazinun nari wa israfila almuakkalu bin nafhi fissuri wa qada jaa zikruhu fi ahaditha sahihatin وقد ثبت في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وخلق آدم مما وصف لكم مما وصف لكم Akhrajahu Muslimun fi sahihihi. Maka nanti si Ray berarti kasih ke si Ray. Main dia biar dengan antum tok itu yang baca ya. Yang baca kolak yang baca salah yang harusnya main kolak. Ya. Terus sekarang ada dengar antum udah jadi CS ya. Ah, hei. Sama itu kabarnya salah. Apa salah? Haris mau ngapain di titik ini nggak punya adik perempuan? Nggak. Di CS satu berdua. Baru salah satu. Rambutnya sama lagi. Gaya-gaya, yang kamu juga rambutnya gaya-gaya gitu. Antum juga gaya-gaya gitu. Gaya. Gaya-gaya. Terus hari-harinya maunya nggak mau pakai peci, biar rambutnya yang alay itu kelihatan. Ya, siapa si Paris? Anu udah baca gayanya. Hari-hari ini mau pakai peci biar rambutnya kelihatan gitu ya. Nangkring gitu. Ya. Ya, ini apa ceritanya orang apa namanya? Epok. Ah, alay. Aduh. Ini juga lagi antum rambutnya gondrong dong. No? Oke, Sule antum. Hah? Bukan pendek. Ara udah baca gaya-gaya sih si Paris, rambutnya ada mencong-mencong ke kanan gitu kan. Gaya itu sehari-hari nggak punya peci, peci kalau di kajian, sholat. Udah baca gaya ini. Kamu mejengin siapa? Hah? Siapa yang mejengin? Masih Fauzan kali? Rambutnya bareng tuh lah. Mau jangan terinspirasi ke dia. Masih mubarak apa mubarak? Ya, panas ya? Pembuktian kalau antum gak gaya-gaya cukur rambutnya. Nah, ada juga pinjam cukur pasaran nih. Cukur kerek pun kemarin cakep. Namun udah gembur rambutnya, coba lihat Pak. Kem negeri. Kemarin kayak negeri. Oh sekarang enggak, kayak jantan. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, iman terhadap malaikat. Terkandung iman kepada malaikat. Ya kalau manual iman rubihim. Iman kepada malaikat. Itu. Mengandung secara iman secara. Ijmal lo itu kan. Luas. Al iman itu fa'il dari ya kalauman. Berarti mengimani mereka. Itu berarti mengandung inalan wa tafsilan. Iman kepada malaikat itu mengandung mengandung apa? Gimana? Mengandung secara iman secara al iman itu enaknya terjemahnya apa? Maqul wa fa'il. Al imanu bil malaikat ya dhamman. Maqul enaknya. Jadi fa'il itu dhamir huwa udah kembali ke judul al-imanu bil malaika. Nah, tadi si Paris bacanya apa? Fa'il atau maf'ul? Fa'il. Fa'il ya. Ya tadammanu al-imana itu diperbaiki. Berarti iman kepada malaikat itu mencakup mengimani mereka semua secara global. Maupun terperinci. Yang kedua, iman terhadap malaikat. Berarti iman terhadap itu diganti. Hah? Ayat atau manu al imana. Terus iman terhadap malaikat itu mencakup iman secara global dan secara terperinci. Maka seorang muslim itu beriman bahwasanya Allah mengimani bahwasanya seorang muslim itu mengimani bahwasanya Allah memiliki malaikat yang Ia ciptakan untuk taat kepadanya dan mensifati malaikat wasaqahum bi anna lillahi malaikatan khalaqahum li ta'ati Allah memiliki malaikat yang Allah menciptakan mereka untuk taat kepada mereka. Terus untuk mentaatinya dan mensifati mereka bahwasanya mereka itu adalah hamba yang mulia yang dimuliakan yang mukramun yang dimuliakan dan tidak mendahului perintah suatu perintah artinya mereka senantiasa melaksanakan perintah ya la yasbiquna bil qaul mereka tidak mendahului Allah dalam ucapan. Artinya mereka taat. Ya, terus? Dan mereka itu terhadap perintah itu mereka mengerjakan perintah. Dan mereka mengamalkan apa yang diperintahkan. Ya alamuma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di antara kedua tangan mereka. Allah mengetahui apa yang ada di hati. Kalau disebut itu baina yaid baina aid baina yaid itu di hadapan jangan di di dua tangan pokoknya kaidahnya itu nah, itu di hadapan apa baina, yang ada di hadapan mereka hati. Dan apa yang ada di dalam hati di belakang kalian khalfahum di belakang kalian ulang terjemahnya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kalian dan apa yang ada dan apa yang ada di belakang kalian. Kok kalian sih kan mereka itu. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan ada dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat. Tidak dapat memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diridhoi kepada orang beriman, kecuali ya. Kecuali kepada orang yang diridhoi Allah dan mereka dalam Musyrikun ya Allah. Mereka selalu berhati-hati dalam min khasyatihi. Ketakutan kepada Allah. Karena takut kepadanya. Dan itu kan aslinya begini. Wa hum musyfikuna min khasyatihi. Ya, karena di ada ibadah tauhid ya dan juga hasr ditakdimlah muta'allim. Muta'allim itu di takdir. Terus wahum asnafun kasiratun minhum waqtun. Dan mereka itu bermacam-macam jenisnya. Uh-huh. Ada yang diberi tugas membawa ars, memikul ars, dan ada yang diberi tugas menjaga. Di antara mereka khazanah itu jamak dari khazin. Di antara mereka ada yang menjaga surga dan neraka. Dan di antara mereka ada yang diberi tugas untuk mencatat amalan para hamba. Dan kita mengimani mereka dalam dengan jalan dengan cara terpinci, dengan secara terpinci. Apa-apa yang yang mereka yang Allah namai mereka. Dan Rasul dan Allah dan Rasulnya namai mereka. Nah, kalau antum mengimani enggak para pemikul ars namanya ada satu-satu namanya siapa? Enggak. Yuk kita imani aja ada mereka. Ya. Nah, sekarang siapa yang menurunkan wahyu Jibril tahu namanya? Baru itu terperinci kita nama kita imani mereka itu ada. Ya. Kita imani mereka sebagaimana yang Allah telah tetapkan dan Rasul sallallahu telah tetapkan. Terus lanjut. Seperti Jibril dan Mikail dan malaikat penjaga neraka dan Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Dan telah disebutkan hadis telah terdapat penyebutannya pada hadis yang ada dalam pada hadis-hadis berbagai hadis yang sahih. Dan telah valid pada sahih dalam kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda malaikat diciptakan dari cahaya dan diciptakan jin dari percikan api dari percikan api neraka. Oh, api neraka, api aja. Oh, api. Anar itu api. Dan ciptakan jin dari percikan api. Nah, dan anar itu api. Maksudnya ketika Allah berfirman ya, ya naruku ni badan, wahai neraka jadi kau dingin. Api. Terus. Dan ciptakan Adam sebagaimana kalian diciptakan. Sebagaimana dengan sifat sebagaimana kalian. Dan Allah dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah disifati untuk kalian, sebagaimana yang sudah kalian kenal. Berapa terjemahnya? Dan diciptakan dan Adam diciptakan sesebagaimana dengan sifat yang kalian tahu yang kalian kenal. Pakai apa berarti jadi apa Adam diciptakan? Tanah. Baik. Keluarkan oleh diriwayatkan oleh Muslim pada kitabnya sahih. Baik. Al iman bil kutub. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, thalithan al-imanu bil kutubi. Yajibu al-imanu ijmalan bi anna Allah subhanahu qad anzala kutuban ala anbiya'ihi wa rusulihi libayani haqqihi wa da'wati ilayhi. Kama qala ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisth. Al-ayata. Wa qala ta'ala, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمها وهو خاتمها نعم وهو المهيمن عليها والمصدق لها وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم وجعل شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون والآيات في هذا المعنى كثيرة Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab. Wajib beriman kepada kitab baik secara global. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya dan para rasulnya untuk menjelaskan kebenaran untuk menjelaskan hak Allah dan mengajak kepadanya sebagaimana firman Allah untuk diibadahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah Aku utus para rasul untuk orang musyrikin enggak ada yang mempermasalahkan tentang ini. Tahu semuanya Allah itu Ahad Esa. Ya, kalau ada Nasrani itu kami berarti Allah itu Trinitas. Ya itu mereka bodoh dunia akhirat. Musyrikin aja gak ada yang protes dalam sejarah. Tuh berarti kami tuh banyak tuh. Mereka gak ada yang protes. Musyrikin tahu bahasa Arab. Terus lanjut terima. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan kepada mereka kitab dan timbangan agar mereka melaksanakan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya dahulu kala manusia itu umat yang satu. Kemudian Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Artinya yang Allah firmankan kan karena ummat wahidah. Semua pada tadi hasala al-ikhtilaf ada namanya perselisihan. Ya, terus kemudian Allah mengutus para nabi yang membawa kabar gembira dan peringatan. Dan Allah sebagai pemberi kabar gembira dan sekaligus peringatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus menurunkan kepada mereka kitab yang terdapat kebenaran di dalamnya agar mereka berhukum sesama manusia dengan untuk memberi keputusan. untuk memberi keputusan antara manusia dari apa yang mereka perselisihkan. Dan kita beriman secara terperinci dengan apa yang Allah namakan dari kitab-kitab tersebut seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, artinya kita mengimani itu ada aja gitu. Ya, artinya itu kita imani itu Allah turunkan kitab kepada para nabi-Nya. Namun kalau kitabnya kita amalkan, kita imani, kita amalkan, itu cuma Quran aja. Ya, sama kayak kita mengimani para rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Itu enggak kita beda-bedakan. Kita enggak seperti Yahudi, Nasrani, beda-bedain. Kalau pada Muhammad enggak, pada Musa yes, Nasrani gitu, pada Isa yes, pada Rasulullah Muhammad SAW enggak. Nah, kita mengimani semua mereka sebagai Rasulullah. Nah, namun kalau Rasulullah punya hak lain, berarti diikuti ya, hak-hak syahadat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, kira ya, apa makna Muhammad Rasulullah Rai di usul salasa? Masih belum hafal? Allah musta'an. Aduh. Eh, kalau belajar ada matan usul salasa apa hatta kita tauhid dan terbaca itu, kok bisa dihafal-hafalin? Apa usul salasa pendek kayak gitu? Apa salah itu aja enggak apa? Hah? Wah, Habib baca apa? Allah musta. Nah, ini meski lagi. Ya paling ntar besok pagi saya tanya lagi makna dua Muhammad Rasulullah kalau nggak bisa dibuat komentar di usul salasa. Ya, terus lanjut. Dan Al-Quran yang mulia adalah yang paling utama dan sekaligus penutup kitab-kitab tersebut. Dan Allah lah yang menjaganya. Baik, Muhammad, dan hafid, menjaga, memelihara. Memeliharanya dan membenarkannya. Jadi Al-Quran bukan Allah yang menjaga. Jadi Al-Quran itu dia kan Abdul Fatah. Al-Quran itu buahnya itu kembali ke Al-Quran. Muhammad, Aliha yang menjaga apa-apa yang terdapat di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wal musaddiq lah yang membenarkan apa-apa yang terdapat di sebelum Al-Quran. Nah, gitu deh, Pak. Dan Al-Quran yang menjaga apa-apa yang ada di kitab terdahulu dan yang membenarkan apa yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran yang wajib kita maka Al-Quran lah yang wajib diimani oleh seluruh wajib diikuti dan berhukum dengannya. Dan Al-Quran lah yang wajib diimani bagi seluruh umat. Oh, jami ala jam. Oh, diikuti. Oh, diikuti bagi seluruh umat dan berhukum dengannya. Sebagaimana sunnah telah sahih dari Rasulullah. Ma'amat sahad. Sama. Oh. Watahki ma'amat sahad. Ya, dan berhukum dengan Quran tersebut bersama sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW. Dan itu aja. Dan berhukum dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih dari sabda Nabi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul bagi seluruh kepada jin dan manusia. Baik, seluruh jin dan manusia. Dan Allah lah yang mengutus kepada mereka dan menurunkan Al-Quran kepada mereka agar mereka berhukum dengannya. Pada di tengah gimana Raymond? Dan anzal alaihi hadzal Quran. Jadi apa namanya? Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran ya agar agar jin dan manusia berhukum dengannya. Nah, Al-Quran agar dijadikan sumber hukum. Oh. Itu aja. Agar Al-Quran memberikan keputusan di tengah-tengah mereka. Waja'alahu syifaan. Imam fi sudur, benar? Terus bayyana. Dan Allah menjadikannya sebagai syafaat. Syafaat, nah, sebagai obat yang sebagai penyembuh penyakit hati dan sebagai penyembuh dari apa yang ada di dalam jiwa. Obat hati. Memangnya obat badan enggak? Al-Quran. Iya. Hah? Obat badan juga kan remot. Itu kepala kampung yang disesat ular dibacain Quran, sembuh. Bukan penyakit hati itu remot, memang ini lagi. Gimana? Hah? Jadi syifa yang di Quran itu penyakit hati, penyakit badan juga. Dan sekaligus sebagai penjelas bagi segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah kitab yang kami turunkan sebagai yang mulia. Inilah kitab yang mulia. Oh ya. Inilah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Inilah maka Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Terus maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah, semoga kalian termasuk orang yang dirahmati. Terus. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelas bagi segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat untuk memberi memberi kabar gembira. Dan sekaligus kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Bagi kaum muslimin amalnya berserah diri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya katakanlah wahai sekalian manusia bahwasanya aku seakan-akan mukhatab dia itu sekalian manusia ya. Ya ayahanna. Katakanlah wahai nabi. Oh. Katakanlah wahai nabi, hai sekalian manusia. Itu ya ayyuhalladzina amanu itu ya Yohanes itu kan maqul bil qaul. Jadi nerjemahnya itu mesti pas, gak apa-apa boros, gak apa kalimat, tapi benar. Daripada itu mau irit, katakanlah wahai sekalian manusia. Berarti yang mengotop itu siapa? Yang manusia, ngaco kan? Aduh, terbalik, pulang lewat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, katakanlah wahai nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya, yang Allah lah yang memiliki, Allah lah raja penguasa, Allah lah milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang dia beriman kepada Allah dan kalimatnya dan ikutilah dia, semoga kalian agar kalian menjadi orang-orang yang diberi petunjuk. Dan ayat yang semisal dengan ini, yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Cukup ya. Subhanallah.